وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pembahasan kita membaca dan menjelaskan tentang pembahasan kitab At-Tadmuriyah. Pembahasan kita sampai pada penjelasan tentang makna syahadatain, yaitu al-as'awwal ifradullah bil ibadah wa aslusani ifradu rasulullah bil mutaba'ah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah, dan kemudian yang kedua adalah melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam penjelasan al-asl awal, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan yang beliau bahas di sini adalah topik ibadah yang berkenaan yang di situ terdapat penyimpangan oleh orang-orang musyrikin. Yang pertama topik yang dibahas adalah masalah apa? Masalah syafaat, ya. Kemudian beliau menjelaskan dalil-dalil, ya, yang mewajibkan mengikhlaskan ibadah ini kepada Allah karena permohonan merupakan permintaan, itu adalah doa, maka wajib diikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang beliau jelaskan tentang hakikat syafaat dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan syafaat itu milik Allah semua, dan adapun syafaat yang dijanjikan yang diberikan kepada para wali Allah, para nabi dan para malaikat ataupun orang soleh, para kaum mukminin, itu tidak akan pernah tercapai dan terlaksana kecuali dengan dua syarat, al-iznu lisyafi' wa ridha 'anil mashfu'i lahu. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada para wali, para nabi, para malaikat, pada orang-orang yang mau memberi syafaat, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keridhaan Allah terhadap orang yang mau diberi syafaat. Jika Allah tidak meridai orang yang mau diberi syafaat, maka pemberi syafaat tidak akan mampu memberikan syafaat. Ataupun sebaliknya juga, Allah tidak mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk beri syafaat, maka mereka juga tidak akan mampu untuk memberi syafaat. Dan telah berapa dalil sebelum kita jelaskan, oleh sebab itu permohonan syafaat itu adalah kepada Allah, karena atas izin Allah dan keredaannya lah terlaksana syafaat tersebut. Memang Allah janjikan, memang Allah katakan bahwa para nabi, para wali, orang-orang saleh, para malaikat, kaum mukminin akan memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya di akhirat, di akhirat. Tapi bukan berarti syafaat itu diminta dari mereka. Jadi penetapan syafaat untuk para wali Allah, para nabi, satu hal yang berbeda dengan masalah memohon syafaat itu. Sementara ada orang yang memahami, yaitu ketika Allah memang sudah memberikan syafaat, berarti kita minta kepada orang diberikan Allah tersebut. Nah, ini dua pembahasan yang harus dibedakan. Memang Allah ada dalil-dalil menyatakan anak yang meninggal waktu kecil akan beri syafaat, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, penghafal Al-Quran beri syafaat. Ya, terusnya banyak sekali syafaat-syafaat yang akan diberikan nanti oleh Rasulullah SAW. Betul itu. Tetapi ada dalil yang mengatakan, juga menjelaskan bahwa syafaat itu tidak boleh diminta dari mereka, tapi diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hujah juga dikemukakan oleh orang-orang yang masih ngotot, masih ngeyel dalam masalah membolehkan minta syafaat kepada selain Allah. Di antaranya adalah hujah atau berdoa kepada selain Allah. Hujah mereka adalah dengan hadis masalah syafaatul kubra di padang mahsyar. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya, kalau manusia akan mendatangi para nabi untuk memberikan syafaat kepada mereka. Tapi syafaat dalam hadis-hadis yang kita lihat semuanya adalah permohonan kepada para mereka, orang-orang yang minta syafaat untuk berdoa kepada Allah, diberi izin memberi syafaat. Mereka datang kepada Adam, kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, terakhir Nabi kita Muhammad SAW. Setiap orang-orang itu mendatangi para nabi yang mereka mohon syafaatnya, mengatakan ala tara mimma nahnu fi, tidakkah engkau lihat bagaimana kondisi kami, ya, isfa' lana inda rabbik, au, ya, Mereka katakan, tolong mohonkan syafaat untuk kami di sisi Tuhanmu. Maka para nabi itu mengatakan, selain Nabi Muhammad SAW memberikan uzur. Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaqdha mithlahu wa la ba'da. La yaqdha mithlahu qabla wa la ba'da. Allah hari ini marah. Ya, yang tidak pernah marah seperti ini sebelumnya dan juga sesudahnya. Kemudian masing-masing nabi menyebutkan alasan dosa, kesalahan yang pernah melakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan setelah mereka datang kepada Rasulullah, analaha analaha, ya aku yang akan memberikan syafaat untuk kalian. Lalu disebutkan Rasulullah SAW bukan, mereka katakan, wahai Muhammad berilah kami syafaatmu, tidak. Tapi mereka memohon, isfa' lana inda rabbik, pergi mohonkan kepada Tuhanmu agar engkau bisa bersyafaat untuk kami. Bukan mereka katakan, minta kami syafaatmu, berilah syafaatmu kepada kami, tidak. Tapi isfa' lana inda rabbik, mohonkan kepada Rabbmu agar engkau bisa bersyafaat kepada kami. Maka lanjutan hadis mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, fa'asjudu wa'asna alaihi bima hamidah la uhsinahal an. Lalu aku sujud kepada Allah dan memuji-mujinya dengan puji-pujian yang hari ini belum aku ketahui puji-pujian itu. Nanti kalau di akhirat baru disampaikan pada Rasulullah puji-pujian itu. Lalu dikatakan padaku, setelah Rasulullah sujud dengan sujud yang begitu lama, irfa' raksa wasal tu'ta wasfa' tushaffa, angkatlah kepalamu, kata Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya mintalah engkau akan diberi, mohonlah syafaat engkau akan diberi. Nah, itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon dulu kepada Allah. Bukan berarti karena Allah sudah berikan dia syafaat lalu dia langsung ngasih tanpa izin dari Allah, tidak. Nah, ini hadis syafaat, ya, hakun, dan begitu prosesnya kala di akhirat. Jadi kalau ada orang berhujah dengan hadis itu, di saat di dunia mendatangi kuburan orang soleh, para wali, para nabi, malaikat, ataupun siapapun yang mereka mohon meminta syafaat, itu keliru. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda kondisinya saat di akhir kelak dengan sekarang ini. Rasulullah sudah wafat, meninggal. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tsumma innakum inda rabbikum takhtasimun. Rasul sudah meninggal. Memang hidup tapi di alam barzah. Maka alam kita berbeda dengan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang yang meninggal hidup di alam barzah. Maka tidak bisa dihubungkan antara kebiasaan alam barzah dengan alam dunia ini. Rasulullah, maka tidak ada seorang pun sahabat mendatangi kubur SAW ketika mereka menghadapi masalah memohon agar minta syafaat, memohon doa dari SAW, tidak ada. Banyak orang yang buta, banyak orang sakit setelah Rasulullah SAW wafat tidak pernah mendatangi kubur SAW agar mereka disembuhkan, memohon kepada SAW. Justru yang ada itu hanya di masa hidupnya Rasulullah SAW, seorang orang buta namanya Utsman bin Maz'un atau seorang wanita yang sakit ayan datang. Utsman bin Maz'un mengatakan, ya Rasulullah, udhu ali, udhu Allah ali, ayurud dali basari. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi bukan berarti dia minta, ya Rasulullah sembuhkanlah mataku agar bisa melihat. Enggak. Ya Allah, ya Rasulullah tolong mohonkan. Dia tidak mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah tolong sembuhkan mataku yang buta. Bukan. Tapi dia kata, ya Rasulullah tolong mohonkan kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Jadi bertawasul atau memohon syafaat, doa di sini. Bukan meminta disembuhkan matanya buta dari Rasulullah SAW. Dan mereka langsung datang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Bukan di rumahnya dia berdoa di tengah malam, ya Rasulullah tolong doa kepada Allah. Enggak. Waktu masih hidup aja Rasulullah SAW, sahabat mendatangi, bertemu langsung ketika mereka memohon untuk didoakan. Bagaimana seandainya Rasulullah telah wafat, masih hidup saja sahabat masih mendatangi. Bahkan rumah-rumah sahabat tidak terlalu jauh dari rumah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak mau tahu yang gaib. Apalagi alam yang kehidupan kita berbeda. Begitu dengan para wali yang sudah meninggal. Seandainya mereka memang orang-orang yang soleh, akan di tempat-tempat yang baik, betul. Tapi tidak bisa dihubungkan antara ibadah kita di dunia ini dengan kondisi dunia ini. Sekarang kita mohon kepada mereka, enggak. Mereka tidak mendengar seruan permohonan orang. Walaupun mereka mendengar sebenarnya Al-Quran, walau sami'u mastajaba lahu, Walaupun mereka mendengar pun tidak akan bisa memperkenankan apa yang kita minta. Jangan ke setelah mati, masih hidup aja enggak bisa. Jadi sudah kita sebutkan ayat. Ya, mereka pun ya yabtauna ila rabbihimul wasilah. Ayyuhum aqrab warju rahmata wa syan adzaba. Mereka pun menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, memohon kepada Allah. Jadi untuk diri mereka saja mereka tidak bisa memberikan sesuatu, apalagi untuk orang lain. Begitu pula seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW memohon, ya Rasulullah, untuk Allah ayyashfiani, ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah agar Allah menyembuhkanku dari penyakitku ini. Lalu Rasulullah mengatakan, termasuk juga pada Utsman bin Affan mengatakan, in sabarta falakal jannah, kepada wanita ini, in sabarta falakal jannah, jika kau mau sabar engkau akan masuk surga dengan ujian musibah yang Allah beri kepadamu ini. Lalu wanita ini mohon, udhu Allah an la atakashaf, karena wanita ini kalau datang sakit ayahnya kadang-kadang terbuka auratnya, maka dia mohon, tolong doa kepada Allah jika aku ya ditimpa oleh datang penyakitku ini, ya kambuh, mohonkan kepada Allah agar auratku tidak terbuka. Dinoakan Rasulullah. Tidak ada seorang pun sahabat dari rumahnya dan jauh memohon kepada Rasulullah. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada seorang pun sahabat yang bertawasul dengan doa beliau, istighosa. Tetapi seperti di kisah yang terjadi di masa Umar bin Khattab, Amr Ramadah, itu Umar bin Khattab langsung mendatangi Abbas, bukan kepada kubur Rasulullah SAW. Maka dia katakan, kunna nastaghi subi Rasulullah fatagi sunnah. Dulu kami mohon didoakan oleh Rasulullah SAW, lalu Allah menurunkan hujan. Sekarang ya, aku nantawasal bi Rasulullah fataskina, wal'an nantawasal bi amir Rasulullah pada Allah ya Abbas. Lalu Umar bin Khattab menyuruh Abbas, paman Rasulullah, untuk berdoa, bukan memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah agar kami diberi hujan. Enggak, karena Abbas yang masih hidup. Kalau seandainya boleh kepada Rasulullah, tidak mungkin Umar bin Khattab akan menyuruh Abbas, mendingan langsung kepada Rasulullah SAW, lebih awla dan lebih afdal. Ini hujah-hujah argumentasi yang mereka masih mempertahankan kebatilan dalam bolehnya meminta syafaat kepada selain Allah. Kemudian di antara dari ibadah yang wajib pula dia sendiri, tawakal. Kenapa? Hubungannya ada tawakal dalam doa itu. Kalau Anda sudah memohon kepada seseorang, berarti sudah tawakal, menyerahkan urusan itu kepada orang tadi, kan begitu. Sedang tawakal itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau sudah pergi ke kuburan mohon-mohon, seorang dia sudah tawakal, sudah nyerahin kepada orang itu urusannya dia. Ada mana tawakal juga dalam hal itu. Maka oleh sebab itu yang belum bahas di sini tawakal. Nah, maka kita harus mencerna dengan baik kenapa permasalahan ini yang dibahas tidak disebutkan ibadah yang lain. Karena maksud mu'alib di sini ingin menyebutkan sisi-sisi terjadinya kesyirikan yang menafikan makna la ilaha illallah itu. Nah, tawakal. Waqad qala ta'ala bi tawakkul, Allah sudah berfirman dalam tawakkul, ya, wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa 'alallahi. Yang belajar bahasa Arab, ilmu tafsir, ya, pasti menjelaskan paham itu kenapa didahulukan wa 'alallahi, dan kepada Allah maka bertawakallah kalian jika kalian benar-benar beriman, kata Allah. Didahulukan namanya ma'mul, amilnya adalah, harusnya adalah wa tawakkalu 'alallah. Itu susunan gramernya yang biasa gitu. Maka bila didahulukan maf'ulun bihnya atau ma'mulnya di sini, ya, ma'mulnya di sini, maka itu yaqtadi wujubul ikhlas wa takhsis, sama dengan ungkapan kita iyyaka na'bud, sebetulnya na'buduka wa nasta'inuka, tapi ketika didahulu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, itu yufidu takhsis. Jadi khususkanlah Allah untuk bertawakal. Maka wa 'alallahi didahulukan wa 'alallahnya. Ya, kalau susunan yang normalnya bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il dan maf'ul atau ma'mulnya. Ya kan? Muqtada baru khabar. Nah, ketika ada berubah dari susunan biasa itu pasti ada faedah itu. Maka didahulukan di sini ma'mulnya wa 'alallahi fatawakkalu, wajibnya mengikhlaskan tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkal, pada tawakkal mu'minun, sama, ya, hendaklah kepada Allah saja orang-orang bertawakal. Qul hasbiyallahu 'alaihi tawakkaltu, qul hasbiyallahu 'alaihi tawakkalul mutawakkilun. katakanlah Muhammad, ya, cukup Allah saja harapanku dan kepadanya aku bertawakal. Dan kepadanya orang bertawakal. Orang bertawakal bertawakalnya kepada Allah. Itu wallahi ya, qul hasbiyallah alaihi yatawakkal mutakallim. Kepadanya lah orang bertawakal menyerahkan urusannya. Urusan kita itu diserahkan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Numa memang masalah tawakul ada tiga pembahasan seperti Syekh Utsaimin menjelaskan beberapa bukunya. Syarat kitab tauhid dan lainnya. Ada namanya wakalah. Wakalah itu beda dengan tawakul. Wakalah mewakilkan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Ya, menugaskannya. Tapi bukan berarti menggantungkan harapan kepadanya. Seperti contoh Rasulullah SAW ketika beliau menyembelih hewan kurbannya 100 ekor, itu sisanya diwakil kepada Ali setelah beliau menyembelih sekitar ya 50 atau 60 ekor. Taib, qul hasbiyallah, katakanlah cukup Allah saja harapanku dan kepadanya lah bertawakal orang bertawakal. Firman Allah lagi, walau annam radu ma atahum Allah wa rasuluh wa qalu hasbunallahu su'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilaihi raghibun. Ini ada faedah dalam ayat ini, di mana Allah ketika memberikan digabung antara Allah dan Rasulnya. Tapi tak kala menyebutkan hasbunallah, al hasbu harapan dan gantungan hanya kepada Allah saja, tidak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sirnya kenapa beliau menyebutkan ayat ini. Yani walau annahum radu, seandainya mereka reda terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dan juga Rasulnya. Di sini ataf Rasul kepada Allah di sini. Yang diberikan Allah dan Rasulnya. Yang diberikan maksudnya di sini apa? Yaitu amru syar'i, pemberian nikmat Allah dalam bentuk syariat ini, hukum-hukum ini. Ya, mereka reda terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dan Rasulnya. Ini ada dua, Allah dan Rasulnya, ya kan? Wa qalu, tetapi dan mereka mengatakan hasbunallah. Tidak dikatakan hasbunallah wa rasuluhu lagi. Dibedakan itu. Karena tidak boleh al-hasbu itu kecuali hanya kepada Allah digantungkan. Harapan itu hanya kepada Allah. Permohonan, gantungan harap itu hanya kepada Allah. Hasbunallah. Su'tinallah min fadli. Ya. Allah akan memberi kami dari karunia-Nya. Ya. Demikian pula Rasul-Nya. Ya. Inna ilallahi raghibun. Sungguh hanya kepada Allah kami memohon. Maksudnya apa? Wa qalu hasbunallah wa su'tinallah min fadli wa rasuluhu. Hasbuna maksudnya adalah yang mencukupkan kami adalah Allah yang akan memberi kami dari kurnianya. Demikian pula yang mencukupkan Rasulnya juga Allah yang memberi karunia kepada Rasulnya. Gitu. Jadi bukan maksud hasbunallah wa rasuluh di situ, tidak. Dalam ayat lain, ma atahumullah wa rasuluh, apa yang Allah berikan kepada kalian dan Rasulnya. Dalam kata tawakul, dalam masalah tawakal, wa qalu hasbunallah. Nah, tidak disebut situ rasulan. Ya, qalu hasbunallah. Cukup Allah saja yang menjadi harapan kami. Wa lam yaqul wa rasuluhu, dan dia tidak mengatakan wa rasuluhu. Karena li'anal ita' wal i'ta' asyari. Karena ita' dalam ayat itu adalah pemberian dalam bentuk syariat. Wa dzalika yatanaman il ibaha wal ihlal. Itu termasuk apa yang Allah halalkan dan yang Allah bolehkan. Alladhi balagha ar-rasul, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inal halalu ma halalahu. Sesungguhnya yang halal itu apa yang dihalalkan Allah dan Rasulnya, ya. Haram maharramahu, apa yang diharamkan oleh Rasulnya. Wa din masyara'ahu, dan agama itu apa yang disyariatkannya. Qala ta'ala, Allah katakan, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Apa yang Rasul berikan kepada kalian, yang Rasul bawa kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang kalian cegah dari kalian dicegah darinya oleh Rasul, maka tinggalkan. Wa amal hasbu al kafi. Adapun al hasbu itu maksudnya adalah yang mencukupi kebutuhanku, keperluanku, keinginanku, itu hanya Allah. Rasulullah tidak bisa mencukupi keinginan manusia, kebutuhan manusia. Jadi al hasb mana al kafi, yang mencukupkan, yang dapat memberikan harapan, ya, segala keinginan kita hanya Allah. Wallahu wahdahu kafin abda. Hanya Allah saja yang mampu mencukupkan segala hamba, kebutuhan hambanya, memberikan segala keinginan hambanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, yaitu orang-orang yang dikatakan kepada mereka sungguhnya manusia telah kompak untuk memerangi kalian. Fakhshawhum, ya, maka takutlah kepada mereka. Fazadum imanan, Justru hal itu menambah mereka semakin kuat iman mereka. Waqalu, dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah yang membela kami, dan Allah adalah tempat bertawakal yang paling terbaik. Jadi tidak sebutkan wa rasuluhu di situ. Itu harus dibedakan. Bahwa wahdahu hasbuhum kulluhum, hasbun kullihim, ya. Maka Allah saja yang menjadi harapan dan gantungan mereka. Padahal Rasulullah SAW hidup. Ini dalam kisah perang Uhud, ya. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittabaka minal mu'minin. Wahai nabi, sesungguhnya harapan kamu itu hanyalah Allah, demikian pula orang-orang beriman yang mengikutimu. Harapan mereka siapa? Allah saja. Bukan berarti harapanmu adalah Allah dan orang beriman dan orang mengikutimu, tapi maksudnya, hai nabi, harapanmu, gantunganmu yang mampu mencukupkan kebutuhanmu itu hanya Allah. Demikian pula yang mencukupi kebutuhan orang yang mengikutimu. Bukan berarti gantunganmu, harapanmu Allah dan orang yang mengikutimu. Ya. Dan orang yang mengikutimu dari orang beriman. Jadi yang menjadi harapanmu adalah Allah. Demikian pula orang-orang dan orang-orang yang mengikuti kamu dari orang beriman. Hasbuka wa hasbuan tabi'aka minal mu'minin. Artinya gantunganmu, harapanmu, ya, dan harapan orang yang kutimu dari orang-orang beriman adalah Allah saja. Bahwa kafikum kulli, kafikum kullakum. Maka Allah sajalah yang akan memberikan segala harapan kalian, keinginan kalian, kebutuhan kalian. Walaisal murad, bukan maksud ayat itu adalah bahwa Allah dan orang beriman adalah harapanmu, bukan. Bukan demikian maksud ayat itu. Kama yadunnu ba'du dhalitin, sebenarnya yang dianggap, yang ditafsirkan oleh sebagian orang-orang yang keliru. Idh huwa wahdahu kafin nabiyahu wa huwa hasbuhu. Karena Allah semata yang mampu membela, memberikan segala kebutuhan, harapan nabinya, ya, maka itulah dia adalah harapan menjadi harapannya. Laisa ma'ahu may yakun huwa wa iyyahu hasbar rasul. Ya, tidak ada bersamanya orang yang bersamanya itu menjadi harapannya bagi Rasulullah SAW. Wa hadza fil lugha ka qawli syair. Ini dalam bahasa seperti ungkapan seorang syair, fahasbuka wa dhahaka sayfun muhannad. Jadi, bagianmu dan dhahak itu adalah pedang yang terhunus. Sayfun muhannad, pedang terhunus. Atau seseorang mengatakan dalam bahasa Arab, hasbuka wa zaidan dirhamun. Jatahmu dan Zaid itu hanya satu dirham. Jadi jatahmu dan Zaid satu dirham. Dirham. Bukan mengatakan jatahmu, Zaid dan dirham. Itu penjelasan tentang maksud ayat. Artinya bagianmu dan Zaid jami'an dirham. Kedua-duanya adalah dirham. Wa qala fil khawfi wal khasya. Demikian pula dalam masalah rasa takut dan kekhusyuan. Khasya itu dalam bahasa kita tetap diartikan dalam bahasa arti yang sama, itu takut. Tetapi para ulama membedakan al-khasyya mana sya'a minal ilmi wal khawfu al-khawfin min iqabilah. Kalau dia digabung, kalau kalimat khasyya digabung dengan khawf, maka maknanya khawf adalah khasyya min iqabilah. Al-khawf khasyya min iqabilah, dari azab Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada Allah. Al-khasyya adalah rasa takut yang timbul dalam ilmu, dan itu lahirnya saat beribadah. Ya, kita beribadah ada rasa khasyya. Jadi rasa khasyya itu diikuti oleh ilmu. Oleh sebab itu khasyya ini hanya bisa diraih oleh orang-orang berilmu. Maka Allah tegaskan dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, khasyya ini. Maka ini keluasan bahasa Arab, beda antara khasyya dan khawf itu beda. Ya, yang benar-benar bisa khasyya, ya, takut yang murni, yang membawa kepada ketaatan juga, ya, melahirkan keikhlasan. Khasyya itu artinya dalam hanyalah ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti tingkat khasyah itu hanya bisa didapat dengan ilmu. Baik. Demikian pula khasyah. Nah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah ada nilai ini dalam dirinya sebetulnya. Kan karena dia takut kepada pohon, takut kepada apa, jin penghuni danau, penghuni gunung, penghuni bukit, kan dipersembahkan sesajian. Ini syirik dalam ibadah al-khawf. Ya. Nah. Demikian pula khauf wa khasyah wa taqwa. Wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulai kaumul faizun. Coba lihat, dalam bicara masalah taat disebutkan Allah dan rasulnya. Dalam masalah khasyah hanya disebutkan Allah saja. Lihat ayatnya. Wa man yuti' Allah wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan rasulnya. Wa yakhsha Allah, dan takut kepada Allah. Tidak disebutkan takut kepada Rasulullah. Tidak disebutkan tu wa yakhshahuma aw yakhshallahu rasulah. Nah, ini beda antara taat dengan khasyah, itu beda. Ya. Orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, wa yakhshallahu, dan takut kepada Allah. Wa taqi, dan bertakwa kepada Allah. Jadi kalau takwa itu hanya untuk Allah, tidak untuk Rasulullah. Nah, ini beliau coba telitinya beliau dalam menghayati Al-Qur'an ya. Beliau bedakan, beliau sebutkan syawahid-syawahid di mana perkara yang boleh digabung antara Allah dan Rasulnya, di mana perkara-perkara merupakan ibadah yang tidak boleh digabung antara Allah dan Rasulnya. Khasyah enggak boleh digabung dengan Rasul. Takwa enggak boleh. Kalau taat boleh, karena Allah sebutkan wa may yuti' Allah wa rasulahu, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yakhsha Allah, dan takut kepada Allah. Tidak dibawa Rasulnya di sini. Wa yattaqih, dan bertakut dan rasa takut kepadanya. Ya. Fa ulai kaumul faizun, itulah orang-orang yang beruntung. Fa asbatat ta'ata lillah wa li rasul. Di dalam ayat ini Allah tetapkan taat dan untuk Allah dan Rasul. Wa asbatal khasyah wa taqwa lillahi wahda. Tetapi Allah tetapkan khasyah dan takwa hanya untuk Allah semata. Nah. Kama qala Nuh alaihi salam, sebenarnya juga ungkapan Nuh dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, inni lakum nadhirum mubin. Nuh berkata kepada kaumnya, sungguhnya aku ini untuk kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Ani'budullaha wattaquhu. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan bertakwalah kepadanya. Lalu wa'ati'uni, dan taatlah kepadaku. Beda kan? Yang pertama ketika Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya Allah saja dan takwa hanya Allah saja. Tapi ketika taat wa'ati'uni, dan taatlah kepadaku. Karena orang yang taat kepada Rasul taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Orang yang taat kepada Rasul dia taat kepada Allah. Maka jadikan ibadah dan takwa itu hanya untuk Allah saja dan menjadikan taat untuk Rasul. Fa in may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Sehingga orang yang taat kepada Rasul sungguh dia sudah taat kepada Allah. Jadi ada tuh ketelitian-ketelitian bagaimana beliau mengolah ayat-ayat Al-Qur'an itu. Memahami, ya, ada bagian yang di situ domirnya dibawa Rasul SAW, ada dibawa ke Rasul, ada yang tidak, hanya Allah saja. Padahal dalam satu ayat, wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhshallaha, kan dibedakan. Nyata sekali bedanya. Gitu. Demikian pula ada ayat dalam Nuh ini, ani'budullaha wattaquhu wa ati'uni. Ya, kata Nuh, sembahlah Allah ala kalian dan bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Tapi enggak dikatakan wa'buduni wa taquni, enggak. Itu hanya hak Allah. Taib, wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Jangan kamu takut kepada manusia dan takutlah kepadaku. Ini khasyah ya. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian jual ayatku dengan harga yang sangat murah, ya. Maksudnya menjual ayat Allah demi mencari kesenangan duniawi. Dalam khauf, fala takhafu wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah. Jadi tidak dikatakan takutlah kepadaku dan kepada Rasul-Nya. Tidak ada gitu. Hanya dikatakan fala takhshawun nasa wa khshawni. Tidak dibawa Rasul dalam hal ini. Fala takhafuhum wa khafuni. Tidak disebut fala takhafuhum wa khafuni wa khafu rasuli. Nah. Arti itu ibadah hanya ditujukan kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Berkata Khalil Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa kaifa akhafu ma asyraktum? Bagaimana saya takut ada apa yang kalian sekutukan dengan Allah? Itu wala takhafu annakum asyraktum billah. Sedangkan kalian tidak takut membuat syirik kepada Allah. Malam yunazzil bihi alaikum sultana, yang tidak turun kepada kalian tentang hujahnya. Fa'il fariqaini hakum bil amni in kuntum ta'lamun. Mana yang memberi hak merasa aman dari azab Allah jika kalian tahu, kata Nabi Ibrahim. Kalian jangan enggak takut kepada Allah. Ya, saya tidak akan takut. Bagaimana saya akan takut kepada berhala-berhala yang kalian sembah? Sedangkan kalian aja enggak takut sama Allah. Apa maksudnya? Paham untuk caranya memahami itu. Wala takhawannakum asyraku billah. Kalian aja mempersekutukan Allah enggak ada rasa takut. Ya. Allah saja kalian enggak takut. Ya, bagaimana kalian bisa mempertakuti aku dengan Tuhan kalian itu? Saya enggak takut dengan Tuhan kalian, kata Ibrahim. Padahal sebetulnya kalian tuh harusnya takutnya kepada Allah, tapi kalian pun berani sama Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, alladzina amanu wa lam yusu imanu bidzulmin ulaika lahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan sedikit pun kezaliman, itulah mereka akan mendapat rasa aman, dan merekalah orang yang mendapat petunjuk. Rasa aman ini maksud di sini apa? Adalah aman dari azab Allah, ya. Sedangkan kezaliman yang dimaksud di situ adalah kezaliman dalam bentuk kesyirikan. Wa fi sahihaini, ini menjelaskan tafsir ayat ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anu qala. Lamma nazalil ayat, tatkala turun ayat ini, itu ayat tadi, orang yang beriman dan tidak mencapai imannya dengan kezaliman sedikit pun, karena hal ini memberatkan bagi sahabat, bidzulmin. Zulmin di sini nakirah. Berarti kalau siapa di antara kita yang tidak mencapai imannya dengan kezaliman sedikit pun, ya Rasulullah, kata sahabat, siapa kita yang tidak punya kesalahan dan dosa? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang maksud dari kata-kata zulm dalam ayat ini. Ya, ayat ini turun, kata Mas'ud, ketika ayat ini turun, syakka dzalika ala ashabi Rasulullah SAW. Hal ini membuat khawatir para sahabat. Ya, khawatir sahabat atas iman mereka nanti tidak dapat rasa aman dari azab Allah. Nah, waqalu, mereka berkata atau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuna lam yadzlim nafsah? Siapa di antara kita ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Maksudnya yang berbuat kesalahan dan dosa. Nah, lalu Rasulullah faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menjawab mereka, innama huwa syirku. Yang dimaksud kezalimi itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u ila qawli 'abdi shalih? Tiga kali mendengar ungkapan hamba yang saleh, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyaya farhabun. Ini mirip dengan al-khauf wal khasyah war-rahb war-rahba. Dan kepada aku sajalah kalian merasa takut. Farhabun, ya. Wa iyaya fattaqun, dan kepada aku sajalah kalian bertakwa. Jadi tidak boleh kepada selain Allah, gitu maksudnya. Karena di situ didahulukan makmulnya, yak tadi taksis. Jadi khususkan aku dengan rasa takut kalian dan ketakwaan kalian. Wa min hadzal bab, ya. Apa yang maksudnya min hadzal bab? Termasuk dalam pembahasan ini juga, di mana Nabi SAW pernah bersabda dalam khutbahnya atau mengatakan dalam mengungkapkan dalam khutbah beliau, khutbatul hajah, yang mana ini sebagai ulama mendhaifkan, ada yang menhasankan hadis ini, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad. Orang yang taat kepada Allah dan rasulnya, ini kan di bawah ini syawahid taat di bawah Allah, di atas di situ boleh kepada Allah dan rasulnya, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, sungguh dia telah mendapat petunjuk. Wa may ya'sihima fa innahu la yadhurru illa nafsah. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh tidak akan memberi bahaya kecuali terhadap dirinya sendiri. Wa la yadhurru syai'a, tidak akan memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Ini maksudnya ada perkara yang memang digabung antara Allah dan Rasulnya dalam masalah ketaatan itu, beliau sebutkan syawahidnya dari hadis ini. Tetapi beliau banding dengan hadis yang berikutnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad." Nah, tidak boleh dikatakan ini atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Tidak bisa. Maka beda ya. Antara taat dan kehendak dibedakan di sini. Kalau taat boleh dikatakan wa may yuti'illah wa rasulah. Tapi kalau kehendak syaa Allah wa syaa Muhammad enggak boleh. Kenapa? Karena ya tadi asyirk. Syikr lafzi dan lainnya. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa Muhammad. Allah telah berkehendak, kemudian juga Muhammad berkehendak. Dibolehkan menggunakan kata-kata tsumma. Karena tsumma yaqtadi apa namanya? Tarahi. Ya, kalau waw yaqtadi at-taswiya. Sya Allah wa sya Muhammad. Ini yang tadi taswiya, menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak boleh. Tapi kalau sya Allah tsumma sya Muhammad. Nah, itu ada yang terakhir. Ada tingkatan. Telah berkehendak Allah kemudian. Kan beda itu. Kemudian baru atas atau telah berkehendak Muhammad. Demikian pula dalam kata-kata sehari, ya. Ini berkat pertolongan Allah kemudian bantuannya si pulan. Ya. Berkat bantuan si pulan, boleh dikatakan ini berkat bantuan Allah dan si pulan. Tapi kemudian summa. Sebenarnya menunjukkan bahwa kehendak makhluk di bawah kehendak Allah. Kalau waw yang tadi taswiyah, sya Allah sya Muhammad. Seakan menggabung antara kehendak Allah dan kehendak makhluk, enggak boleh. Karena kehendak Allah mutlak, sedang kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah. Digunakan kata-kata tsumma. Asal dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah di dalam mimpi melihat, ini asalnya hadis ini, orang Yahudi berkata kepada beliau, sungguhnya kalian adalah orang umat yang benar. Kalau seandainya tidaklah kaummu mengatakan sya Allah sya Muhammad. Jadi protes dalam mimpi itu, di mana orang ini protesnya, kalau kalian itu memang orang-orang yang beragama benar, tapi kenapa kaumnya mengatakan, umatmu mengatakan padamu telah berkehendak Allah dan Muhammad? Lalu Rasul mengatakan, wa kuntu akrahuku, akrahu lakum dzalik. Ya. Dulu aku tidak suka ungkapan itu sebetulnya. Tapi setelah itu beliau melarang ungkapan itu. Insyaallah syaa Muhammad dilarang, tapi insyaallah summa syaa. Fa fi ta'ah, nah, dalam masalah taat karena ismu rasul bismihi bi harfi waw. Dalam masalah taat tadi, dalam hadis tadi digabung antara nama Allah dan nama rasulnya dengan menggunakan waw. Wa may yuti'illaha wa rasulah, may yuti'illaha wa rasulah faqad rasyad. Digabung antara nama Allah dengan nama Rasul dan menggunakan waw. Nah, tetapi dalam masyiah amara ayyajala dzalika biharfi tsumma. Tapi dalam masalah masyiah, Rasulullah memerintahkan menggunakan kalimat tsumma, tidak boleh menggunakan waw. Wa dzalika, kenapa? Li'anna ta'atur rasul ta'atun lillah. Kenapa boleh dalam masalah taat? Karena taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa ta'atullah ta'atur rasul, taat kepada Allah. Ya, harus taat kepada Rasul. Bi khilafil masyiah, beda dengan masalah sifat, masalah masyiah kehendak. Fa laisa masyiatu ahadin min al ibad masyiatullah. Maka tidak seorang pun kehendak makhluk, kehendak seorang pun dari makhluk ini menjadi kehendak Allah. Wala masyiatullah mulsadima lima syatil ibad, dan juga tidak melazimkan kehendak Allah ya sesuai dengan kehendak makhluknya atau menjadi kehendak makhluknya. Bal masya Allah kana wa illam yasha'in nas, tetapi apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi sekalipun manusia tidak menghendakinya. Wa masya'an nas lam yakun illa yasha Allah, apa yang diinginkan oleh manusia tidak akan pernah tercapai kecuali Allah menghendakinya. Beda, maka tidak bisa digabung kata-kata masyiat ini dengan waw, tapi dengan summa. Taib, itu asul awal penjelasan tentang masalah wajib mengikhlaskan ibadah. Perkara-perkara yang perlu kritik di sini, ya. Asul awal lawannya syirik, asul tsani lawannya bid'ah. Al asul tsani hakul rasul. Yang kedua adalah masalah hak Rasul SAW. Wa alaina an nu'mina bihi. Yang pertama kita wajib beriman dengannya. Wa nuti'uhu dan mentaatinya. Wa nattabi'uhu dan mengikutinya. Wa nardhihi dan kita meridainya. Wa nuhibbuhu dan mencintainya. Wa nusallim wa naslam li hukmihi dan kita menyerahkan menerima hukumnya. Wa amsalu dzalik dan lain demikian. Wajib kita cintai, kita muliakan, kita hormati, kita ikuti dan kita taati Rasulullah SAW dan menerima keputusan beliau dengan lapang dada. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Mayyutir Rasul faqad ata Allah." Orang yang taat kepada Rasul sungguh dia taat kepada Allah. Maka dalam hadis, ya, "Man ata'ani faqad ata Allah, wa man ya'sini faqad sallaa." Wama yaksini faqad asallah. Orang yang taat kepada aku, aman ata'ani faqad ata Allah. Orang yang taat kepada aku sungguh dia sudah taat kepada Allah. Wama yaksini faqad asallah. Orang yang durhaka kepada aku, Rasulullah, sungguh durhaka kepada aku. Wama yuti'il amir faqad ata'ani. Orang yang taat kepada pemimpin taat kepada aku. Wama yuti'il amir faqad asallani. Ini dalam hadis yang bukan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Maka kalau taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu. Nah, ini masalah ridha. Ya. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka ridha. In kanu mu'min, jika mereka itu beriman. Wa qala ta'ala. Allah juga firmankan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum," katakan hai Muhammad, jika orang tuamu dan anak-anakmu, wa ikhwanukum saudara-saudaramu, wa azwajukum dan keluargamu, wa ashiratukum wa azwajukum istri-istrimu, wa ashiratukum karib kerabatmu, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhsyaunaha ya dan perdagangan kalian lebih mencemaskan, takhsyauna kasada perdagangan yang kalian cemaskan untuk kehancurannya, kerugiannya. Wa masakin utarlaunaha, rumah-rumah yang kalian senangi. Habba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilih, dan berjihad di jalannya. Fatarabbasu, maka tunggulah. Hatta ya'tiallah bi'amri, sampai datang keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, habba ilaikum minallah wa rasulih. Di sini, kita wajib mencintai Allah dan juga wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi cinta kepada Rasulullah sallam al-hubbu fillahi wa hubbu lillah. Karena mahabbah itu ya hanya untuk Allah karena ibadah. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andara yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tanda-tandian dan mereka mencintai berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu ya seperti mencintai Allah. Jadi mahabbah itu ada punya tingkatan. Ya. Cinta kepada makhluk tidak membawa kepada maksiat, tidak bermasalah. Cinta kepada anak, disuruh kita menyayangi anak kita, cinta pada istri segala macam, tidak syirik itu. Yang penting rasa cinta itu tidak melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Salasun man kuna fihi wajada bi halawatil iman. Ada tiga hal orang yang punya sifat ini merasakan manisnya iman. Ayakun Allah wa Rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa dia lebih mencintai Allah dan Rasul daripada selainnya. Mencintai Rasul wajib. Ya. Oleh sebab itu, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai ia mencintaiku lebih dari mencintai orang tuanya, anaknya dan manusia. Wajib kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi al-hubbu fillah. Jadi ada tiga, hubbu lillahi wa hubbu fillahi wa hubbu ma'allah. Hubbu ma'allah enggak boleh siapapun. Ya, cinta kepada Rasul bukan seperti cinta kepada Allah. Tapi memang kedua-duanya wajib istri. Sebenarnya kita wajib istri orang beriman. Ini namanya al-wala wal-bara, wajib. Nah, kemudian beliau menjelaskan ayat tentang wajibnya kita menyerah dan menerima segala hukum keputusan Rasulullah SAW. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima syajara bainahum. Demi Rabbmu, maka sungguhnya mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang menerima keputusan yang mereka berselisih di antara mereka dalamnya. Ya. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa sallimu taslima. Kemudian mereka tidak sedikit pun mendapatkan dalam diri mereka rasa kecewa terhadap apa yang kau putuskan. Wa sallimu taslima. Dan mereka benar-benar menyerah dengan sepenuh hati, menerimanya dengan sepenuh hati segala keputusan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu cinta kepada Allah tidak dikatakan cinta kalau orang tidak mengikuti aturan dan ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad, jika kalian benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Ya, barulah Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Kenapa? Karena banyak orang mengaku cinta pada Allah, tapi syariat yang dijalankan menyelisih cinta yang dia katakan cinta kepada Allah, yang penting beribadah tanpa melihat bagaimana aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini tidak cinta yang sebenarnya kepada Allah, karena cintanya harus disalurkan, harus dijalankan, harus dibuktikan dengan bentuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Makanya ayat ini dikenal oleh para Hasan Basri, para ulama lain mengatakan ayatul mihnah, ujian bagi orang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu adalah cinta yang dusta. Jadi kalau ada orang sekarang mengaku cinta pada Allah lalu beribadah di luar aturan syariat Nabi Muhammad SAW, itu cinta tidak akan pernah mendapatkan pahala, bahkan justru sebaliknya. Dalam amal ibadahnya, dalam keyakinannya, ya, maka banyak sekali ayat-ayat di hadis yang menegaskan untuk kita. Sebenarnya disebutkan Imam Ahmad dalam Al-Quran ada 33 ayat yang mewajibkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Ya, atau lebih kata beliau, ya, lebih dari 33 ayat menegaskan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu makna tauhid, kalimat syahadat ini, syahadatan ini harus teraplikasikan dalam setiap ibadah kita. Ikhlas dan mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah, itu syarat diterimanya amal kita. Kalau tidak, maka sia-sia segala amalan, karena kalau dia beramal tanpa ikhlas, man amila, ya, man amila amal asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirkah. Orang melakukan sebuah amal kemudian dia menggabung dalam niatnya antara Allah dan selain Allah, Allah katakan aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Orang yang beramal di luar syariat Nabi Muhammad SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. dalam lafaz yang lain, bahkan Imam Muslim, man amila amalan laisa alai amruna wa huwa raddun. Orang yang menambah-nambah urusan kami ini, ya, yang tidak pernah kami perintahkan kata Rasulullah SAW, maka amalnya ditolak. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW, sungguhnya yang diharap mendapat pahala dari Allah, sungguh amal itu tidak akan terima, bahkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna kalimat dari kalimat syahadatain itu. Maka oleh sebab itu dijadikanlah kalimat syahadatain ini pintu gerbang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kan orang kalau mau masuk Islam mesti ini dulu yang diakuinya. Artinya saya hanya beribadah kepada Allah, dan dalam ibadahku itu syariat yang aku amalkan syariatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia utusan Allah. Itu diikrarkan, diiklankan, ya, dinyatakan setiap orang yang mau masuk Islam. Kalau dia membuat agama-agama, aturan, ajaran-ajaran baru dalam Islam, maka dia telah melakukan sebuah syariat di luar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Malik, ya, orang itu terpakat zanna anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Muhammad ini telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Kalau orang yang tidak ambil atan hasanah, melakukan bid'ah yang mereka anggap baik. Karena tidak ada satupun dari apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW lupa untuk menyampaikannya, tidak ada. Semua perkara yang baik, sebenarnya beliau katakan, kan hakun ala alam ya'iballiga ummatahum minal khairi ma'ya'lamu lahum ma'ya'lamu minal khair. Aku kama kala Rasulullah SAW, kewajiban setiap Nabi itu menyampaikan segala kebaikan yang mereka ketahui untuk umatnya, itu wajib. Dan memperingatkan umatnya di segala hal yang membahayakan umatnya. Wa kana haqqan 'ala kulli nabiyyin ay yuballigha ummatahu min al-khairi ma ya'lamuhu lahum. Wajib itu dia sampaikan. Jadi enggak ada pintu-pintu kebaikan, pintu untuk membantu orang yang telah meninggal, apapun bentuk kebaikan yang lupa disampaikan oleh Rasulullah. Sudah sempurna. Maka kalau ada orang berbuat sesuatu di luar petunjuk Rasulullah SAW, maka sebenarnya dikatakan Imam Malik tadi, seakan-akan dia telah menuduh Rasulullah SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah ini. Nah, ini lawannya adalah bid'ah. Taib. Faslun. Jadi kita tidak berpanjang-panjang banget membicarakan ini, karena nanti kita enggak selesai ini. Halaman 207 241, sekitar berapa halaman lagi itu? 30 ya? 34. Baik. Faslun. Ya, pasal. Idza sabata hadza, jika ini sudah jelas, faminal ma'lum annahu yajibul iman bi khalqillah wa amrihi, maka wajiblah beriman dengan ciptaan Allah dan perintahnya. Maksudnya apa? Mengakui Allah yang satu-satunya menciptakan alam ini dan mematuhi perintahnya, ya, wa amrihi bi qada'ihi wa syar'ihi, beriman dengan takdir baik dan buruk dan aturan syariatnya. Kenapa ini beliau katakan? Karena orang keliru dalam memahami masalah ini, mempertentangkan antara irada kauniyah dan irada syariah, mempertentangkan antara perintah agama dengan takdir Allah. Maka wajib beriman dengan takdir Allah dan wajib beriman dengan perintah syarak Allah Subhanahu wa taala, bi qada'i wa syar'ihi. Kalau tadi kita sebutkan Rajamiyah dan Wulatul Mutasawwifah, mereka Jabriyah, mengakui qada'ihi wa qadarihi, tetapi tidak mengimani dengan masalah syar'ihi. Sebaliknya orang Qadariyah dan Mu'tazilah, ya, mengakui perintah Allah dan larangannya, tetapi tidak mengakui takdir, tidak beriman percaya dengan takdir baik dan kehendak Allah. Ya. Wa ahlul dalal al-khaiduna fil qadar inqasamu ila salasi firaqin. Nah, beliau menyebutkan orang-orang yang keliru dalam memahami masalah qadar itu terbagi ke dalam tiga kelompok. Beliau menggunakan istilah majusiyah, musyrikiyah iblisiyah. Kalau majusiyah mengingkari takdir, itu mazhab Qadariyah. Kalau musyrikin jabriyah. Kalau iblisiyah mempertentangkan antara syarak dengan takdir. Disebutkan di sini, ya. Fal majusiyah kata beliau adalah orang yang mendustakan takdir Allah, tapi beriman dengan perintah dan larangan Allah. Itu kaum Qadariyah dan Mu'tazilah tadi. Fagulatuhum, yang lebih paling ekstrim dari kelompok Qadariyah itu mengingkari ilmu dan kitabah. Jadi mengingkari Allah itu tidak tahu perkara-perkara yang akan datang, atau mengatakan Allah itu hanya tahu perkara-perkara yang mujmal, yang global, tapi yang rinci enggak tahu kata mereka. Dan mengingkari kitabah, mengingkari, mereka tidak percaya bahwa Allah telah mencatat semua kejadian apa yang katanya di sampai hari kiamat ini di Lauhul Mahfuz. Mereka ingkari itu. Oleh sebab itu Imam Syafi'i terkenal ungkapan beliau, yaitu khasimul qadariyah bil ilmi. Fa in aqarru khusimu, wa in ankaru kafaru. Debatlah orang-orang Qadariyah itu dengan ilmu, sifat ilmu bagi Allah. Apakah kita katakan, apakah Allah itu menurutmu mengetahui apa segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, yang kelak akan yang terjadi, bagaimana kejadiannya? Allah tahu enggak? Kalau dia akui oleh dia, ya Allah tahu, berarti khusimu, batal hujah mereka. Dan itulah karena Allah tahulah Allah mentakdirkan sebuah kejadian ini. Tapi jika mereka mengingkari ilmu Allah tidak meliputi semua itu, kafaru, kafir, karena mengingkari kesempurnaan ilmu Allah. Jadi nadhiru qadariyah bil ilmi, fa in aqarru khusimu, wa in ankaru kafaru. Debatlah orang-orang Qadariyah itu dengan masalah ilmu Allah. Jika dia meyakini ilmu Allah itu sempurna, mengetahui segala apa yang terjadi, maka batallah hujah mereka, khusimu, kalah. Ya, jika mereka mengingkari Allah tidak tahu apa yang akan datang, kafaru, karena mereka mengingkari kesempurnaan ilmu Allah adalah kufur. Maka oleh sebab itu kita sebutkan maratibul qadar, al ilmu wal kitabah wal masyiah al khalq. Ini kalau dibahas ini panjang pembahasannya. Wa muktasaratuhum ankaru umum masyiatillah, ya, tujuan mereka mengingkari keumuman masyiat Allah. Jadi masyiat Allah tidak meliputi semua apa yang terjadi di alam ini, ya, keumuman tentang ciptaan Allah dan juga kudratnya Allah. Nah, jadi mereka mengingkari ilmu dan kitabah itu sama telah mengingkari kesempurnaan masyiat Allah. Ada yang berkehendak tanpa dikehendaki Allah terjadi, itu ya. Kemudian adanya makhluk di luar ciptaan Allah berarti. Dan adanya kudrat yang lebih hebat dari Allah berkuasa. Jadi mereka mengingkari keumuman masyiat Allah dan keumuman penciptaan Allah dan keumuman kekuasaan Allah. Hawalahum mu'tazilah wa man wafaqahum. Mereka itu adalah orang mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Wal firqah tsaniyah, yang kedua apa? Al musyrikun atau musyrikiyah. Alladzina aqarru bil qada wal qadar. Mereka meyakini tentang takdir. Qada al qadar, mereka percaya. Wa ankaru amra wan nahi, tapi mereka tidak mengakui atau mereka mengingkari tentang perintah dan larangan. Karena menurut mereka semua itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mau mematuhi perintah dan larangan. Mereka berhujah dengan takdir Allah. Nah, maka beliau menyebutkan di sini tentang hujah mereka dalam takdir tadi, ketika berbuat kesyirikan mereka berhujah dengan takdir. Yaitu syaqulul ladina asyraku, Orang-orang yang musyrik itu akan mengatakan, "Lau syaa Allah," kan dia berhujah ini, mengingkari larangan perintah Allah. Karena Allah melarang buat syirik, menyuruh Allah untuk bertauhid. Mereka justru dalam berbuat syirik itu berhujah dengan takdir. "Lau syaa Allah ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai." Seandainya Allah berkehendak, ya, maka kami tidak akan berbuat syirik. Dan tidak pula orang-orang tua kami dahulu. Dan kami tidak mengharamkan sesuatu pun. Ini kan semua kehendak Allah. Jadi kami buat syirik, kata mereka, adalah atas kehendak Allah. Jadi mereka itu mengingkari apa? Perintah dan larangan. Tidak mengakui larangan perintah. Justru mereka tolak larangan dan perintah itu dengan berhujah dengan takdir, kata mereka. Itu disebut ya al-majusi, al-musyrikiyah. Faman ihtaja ala ta'til amr wan nahi, orang yang berhujah dalam menentang perintah dan larangan dengan takdir, maka dia adalah bagian dari mereka ini, yaitu jabriyah. Kenapa buat syirik? Buat syirik yang sudah takdirkan Allah. Kenapa kamu tidak sholat? Sudah takdirkan Allah. Nah, maka orang yang berhujah dengan takdir dalam meninggalkan perintah dan larangan Allah, maka dia adalah sama dengan kaum musyrikin. Wa hadza qad kathura fi ma yad'i al-haqiqa min at-tasawwufa. Ini kata beliau banyak sekali terdapat dengan orang yang mengaku telah sampai pada tingkat hakikat. Makrifat hakikat, syariat, tarikat, makrifat hakikat. Sudah sampai tingkat hakikat, sudah. Dari kalangan mutasawwifah, dari kalangan kelompok-kelompok ahli tasawuf. Maka levelnya nanti yang paling terakhir itu adalah mereka mengatakan orang sudah sampai pada tingkat hakikat, enggak perlu sholat, enggak perlu puasa, enggak perlu apa-apa lagi. Wal firqa tsalitsah, kelompok yang ketiga yang sesat dalam memahami masalah takdir ini adalah iblisiyah. Wa hum alladziina aqarru bi amrayn. Ya, mereka percaya ada takdir dan juga ada perintah syariat. Maka iblis mengatakan, "Fabima aghwaitani." Kan percaya dia dengan takdir. Karena engkau telah menyesakan aku ya Allah. Fabima aghwaitani la aqudanna lahu siratal mustaqim. Justru ditentang oleh malah semakin berjangkit berbuat maksiat dia. Sungguh aku akan hintai mereka dalam setiap saat. Nah, aku dalam setahun tak walatian yang membayani aidihim, memin khalfim, wa'ani aimanim, wa'ani syama'ilim. Aku akan datangi hamba-hambamu itu, akan aku sesarkan dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi di pertentangan dia pun percaya ada takdir apa bima aghwaitani. Taib, lakin ja'alu hadza tanaqudan. Mereka menjadikan keduanya saling bertentangan, minar rabbi wa ta'ala. Ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'anu fi hikmatihi, mereka mencela tentang hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa adlihi, dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelompok yang ketiga ini menafikan hikmah. Ya. Dan mencela tentang keadilan Allah. Kama yudhkar mithlu dzalika an iblis. Ya, muqaddimihim. Si mana yang disebutkan tentang hal itu dari iblis, tokoh senior mereka. Ya. Kama nakalahu ahlul maqalat. Si mana disebutkan oleh para ulama-ulama ahli dalam masalah pendapat-pendapat berbagai sekte-sekte aliran, mana kalangan ahli kitab dan juga yang nakilkan daripada ahli kitab. Wal maksud, kata beliau. Beliau sering kalau dalam kitab beliau itu wal maksud sering sekali dalam kitab beliau ini, Syaikhul Islam Taimiyah itu. Yang dimaksud anna hadza mimma yaqulu ahlud dalal. Ya, tujuannya yang dimaksud di sini adalah menjelaskan bahwa ini adalah pendapat-pendapat kelompok-kelompok yang sesat. Wa amma ahlul huda wa falah, adapun orang yang mendapat petunjuk dan beruntung, fayu'minuna bihadza wa hadza, mereka beriman dengan ini dan ini. Apa maksud ini dan ini tuh? Bihadza wa hadza, dengan ini dan ini. Itu meringkas itu. Dalam kitab Syilsilah sering sekali beliau menggunakan kalimat seperti ini. Hadza wa hadza. Kalau orang enggak mengerti bingung dia apa maksud ini. Maksudnya fayu'minuna dengan takdir dan juga beriman dengan al-amru wan nahi. Mengakui keduanya. Paham? Dan tidak mempertentangkan antara keduanya. Bagaimana tidak mempertentangkan? Itu yang kemarin kaidah kita sebutkan. Ya, irada kauniyah syarat hubungan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah ciptakan adanya penyakit? Kalau ada hal-hal yang membahayakan menurut sebagian hamba, tapi itu bukan berarti perbuatan buruk bagi Allah. Ada perbuatan Allah semuanya sempurna. Yang maf'ulatihi, yang merasakan akibatnya memang ada nilai buruk, tapi itu ada hikmahnya. Nah, ini sudah kita jelaskan malam kemarin ya. Taib. Fa'minun bi'anallah khaliq kulli syai' wa rabbuhu. Mereka yakin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan pemeliharanya dan yang memilikinya. Kenapa beliau tegaskan ini? Karena orang Qadariyah itu seakan-akan ketika mereka mengatakan makhluk menciptakan perbuatan mereka, meyakini sebagian yang ada di alam ini seperti perbuatan makhluk itu tidak bagian dari makhluk Allah. Jadi di sini dia, orang Qadariyah tadi, menafikan kesempurnaan tentang apa? Ciptaan Allah. Paham? Karena makhluk mereka yakini menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa ikut campur dari kehendak Allah. Nah itu. Taib. Kalau orang Ahlussunnah meyakini Allah menciptakan segala sesuatu, memiliki dan segala. Masya Allah, karena wa ma la masya Allah yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ahatu bi kulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa kullu syai'in ahsahu fi kitabim mubin. Segala sesuatu itu telah Allah catat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Yang sebenarnya Rasulullah SAW sebut dalam sabdanya, "Inna Allah qad kataba maqadir khalaiq qabla an yakhluqa as-samaa'a wal ardh bi 50,000 sana." Allah telah mencatat ketentuan takdir-takdir makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi, yaitu berapa lamanya? 50,000 tahun. Wa yatadhamma hadzal asl min itsbati ilmillah. Jadi asal ini maksudnya apa? Beriman kepada takdir baik ini ada mengakui kesempurnaan ilmu Allah. Kudratnya Allah, masyiahnya Allah, wahdaniyahnya Allah dan rububiyahnya Allah. Wa annahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wa rabbuhu wa malikuhu, ya, yang mengatur dan milikinya. Ma huwa min usul iman, dan ini adalah merupakan pondasi keimanan. Nah, kalau orang Qadariyah tadi, Qadariyah yang di kelompok Mu'tazilah ini menafikan sebagian dari itu. Kemudian, ya, ma'a hadza, nah, walaupun mereka meyakini semua apa yang ada alamnya atas kehendak Allah, ketentuan Allah, ketentuan milik Allah, ciptaan Allah, dalam keyakinan seperti ini bersamaan dengan ini, mereka tidak mengingkari bahwa Allah telah menciptakan sebab-sebab. Nah, ini yang sudah kita jelaskan ya kan. Allah juga menciptakan sebab-sebab. Sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab kebinasaan Allah juga jelaskan. Jadi kita tidak mengingkari sebab. Ya. Allati yakhluqu biha al-musabbabat, yaitu sebab dan akibat. Ya, sebab dan apa yang disebabkan musababat. Semana kita katakan, ya, segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan sebab. Ada maksudnya Allah dalam hal itu ada hikmah juga. Maka sudah kita sebutkan syawahid dalam kehidupan Rasulullah SAW, beliau melakukan sebab-sebab keselamatan dalam pertempuran, dalam perperangan, beliau lakukan hal itu. Sebenarnya kita jelaskan kemarin, Rasulullah SAW ketika mau menyerang kaum musyrikin, beliau malah bertaktik memakai baju besi, membawa senjata, memilih tempat-tempat yang bisa mengalahkan musuh dan seterusnya. Seperti ketika berhijrah, beliau pun bersembunyi di Gua Sur. Beliau pun menyewa Al-Khirij, penunjuk jalan, dan seterusnya. Beliau melakukan sebab-sebab. Nah, kama qala ta'ala, beliau sebutkan syawahid dari Al-Quran. Hatta idza aqallat sahaban siqalan suqnahu li baladin maytin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. Ya, apabila telah aqallat sahaban ketika telah muncul awan tebal, suqnahu, Allah kirim awan tebal itu untuk kampung, untuk bumi, untuk daerah yang tandus, li baladin maytin, daerah yang tandus, fa anzalna bil ma, lalu Allah turunkan air dengan awan tadi, bihi itu awan, dengan awan itu Allah turunkan air hujan, fa akhrajna bihi, ini bihi itu bab sababiyah ya, maka kami keluarkan dengan air tadi, min kulli tsamarat, dari berbagai macam buah-buahan, kan sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dengan sebab adanya air. Meskipun Allah mampu menciptakan sesuatu tanpa sebab, mampu. Contoh keluarnya mukjizat Nabi Syuaib, keluarnya unta dari batu. Ya kan? Sebenarnya sudah disebutkan Nabi Ibrahim dilemparkan ke api enggak terbakar. Nabi Musa lewat di lautan semuanya beku. Itu ketika Allah kehendaki. Bisa saja. Taib. Wa qala yahdi bihi lawman ittaba'a ridwanu subul salam. Sebabnya ini Allah beri petunjuk dengan Al-Quran itu, orang yang mau mengikuti keredaannya, jalan-jalan keselamatan. Kenapa dikatakan subul salam di sini? Kenapa dijamak salam di sini? Subul di sini. Bahkan dalam ayat lain diifradkan. Apa yang maksud subul salam di sini? Kul hadhi sabili ud'u dalam surah Ali Imran apa bunyi Allah Subhanahu wa taala? Wala tattabi'u subula barakatu sabili, awal ayat apa bunyinya? Wala tattabi'u subula subula fatafarraqu an sabili. Ayat awal ayatnya apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kau ikuti subul-subul, jalan-jalan yang lain. Kalau di sini jamak subul salam. Kenapa dibentukkan jamak di sini subul salam? Apa kabar tentang di sana? Tidak. Subul salam ini adalah jalan-jalan keselamatan, maksudnya adalah berbagai bentuk ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Petunjuk-petunjuk yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena saya pernah tanya sendiri pada seorang syekh ini. Sebutkan di sana wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus. Kan ini mufrad di situ. Sirati. Jalan keluar fattabi'uhu. Wa la tattabi'u subula, jangan kamu ikuti jalan-jalan. Kalau di sini malah jalan di sini jamak. Subula salam. Di mana syekh menjelaskan ini maksudnya jalan-jalan ketakwaan, ibadah, salat, puasa, berbagai bentuk jalan bawa ke dalam surga Allah. Berinfak, itu yang dimaksud di situ. Ini faedah janibiyah saja. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, yudullu bihi katiran wa yahdi bihi katiran. Nah, bisabab fa akhbar anhu yaf'al bil asbab. Di sini Allah sebutkan bahwa Allah itu berbuat dengan ada sebab-sebab. Ya kan? Ini dalam surat 7 ini, surat apa? Al-Baqarah. Inna allaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqah fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna al-haqqa min rabbihim wa amma alladhina kafaru yaquluna madha aradallahu bihi apa itu lumah Arabi. Jadi lebih ketirau wayadibihi. Dengan sebab perumpamaan itu banyak orang yang dapat petunjuk dan juga ada orang yang banyak tersesatkan. Nah, ba bihi bihi itu maksud di sini dalam ayat yang disebut di sini adalah ba sababiyah. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan hujan. Hujan datang dengan adanya awan. Nah, sebab-sebab semua. Walaupun Allah mampu menurunkan hujan tanpa ada awan, walaupun Allah mampu juga menurunkan tumbuh-tumbuhan tanpa adanya air, tapi Allah kaitkan dengan sebab-sebab. Atas kehendak Allah. Wa man qala. Nah, ini sebetulnya pembahasan ini. Orang yang mengingkari sebab, apakah sebab itu berpengaruh terhadap terjadinya akibat atau tidak, atau musababat ada enggak? Ada yang mengatakan, ya, ini pembahasannya agak, jam 9. Baik, kayaknya ngantuk ya, kita lewat aja. Ya, ya kan? Lanjutnya. Hah? Nah, antum tadi ngantuk, makanya anak lewatkan aja. Ya, kalau antum tidak, ya kondektur enggak bilang berhenti, ya penumpang dibawa lanjut sama supir. Turunnya nanti di mana enggak tahu. Kalau kondektur bilang, ya ngalingan satu, ya turun kita. Taib, insyaallah pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu masalah madzhabun nas fil akhdhi bil asbab, dalam masalah bicara masalah sebab. Apakah sebab itu berbekas betul atau tidak? Ada yang mengatakan ketika adanya, ada yang mengatakan sebelumnya, ada yang mengatakan sesudahnya. Ini akan dibahas nanti. Ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk sekali ini kita cukup sampai dulu. Pertanyaan diundur ya. Ya. Pertanyaan dilanjutkan. 9 itu materi. Sampai jam 9 itu materi. Hah? Baik, sekarang pertanyaan. Baik. Baik, kita coba lihat beberapa pertanyaan. Apakah takdir bisa berubah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, yaitu takdir itu dibagi oleh ulama. Ada takdir mu'allak, ada takdir yang hatam, yang sudah tidak bisa berubah. Ada juga ulama menafsirkan yang berubah itu adalah catatan yang ada di catatan malaikat, ada pun yang ada di Lauhul Mahfuz tidak berubah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada ayun sa'afi ajali wayuwasa'fi rizkihi falyasim rahimah. Orang yang menginginkan agar umurnya panjang dan rezekinya luas, maka hendaklah dia jalin hubungan silaturahim. Berarti berubah kan? Nah, tapi itu ada sebabnya. Itu pun takdirnya. Tidak berubah takdir itu. Takdir semuanya. Ya. Memang ada hadis riwayat mengatakan La yughayyirul qada' illa du'a. Tidak dapat merubah takdir kecuali doa. Tapi itu sama dengan hadis tadi juga. Allah menjadikan dia punya sebab, dia berdoa. Tapi itu tidak merubah. Jadi ada takdir. Jika dia berdoa, jika dia menjelaskan rahimnya, begini takdirnya. Jika tidak, ya begini takdir. Takdir itu sudah dibuat. Semua oleh Allah. Sudah ditulis oleh Allah SWT. Jadi orang yang tidak ditakdirkan untuk berdoa, ya udah umurnya pasti. Maka semuanya, maka sebagian ulama mengatakan ada takdir namanya takdir mu'allak, yang digantungkan dengan sebab itu. Lalu ada pertanyaan lagi, apa yang berubah itu yang di Lauhul Mahfuz yang tidak berubah. Semuanya itu sudah dicatat Lauhul Mahfuz. Bahwa sebulan takdirnya begini, jika dia jalin silaturahimnya, dia akan begini takdirnya. Sudah di Allah jadikan semua takdir itu sudah tercatat semua. Baik takdirnya bertambah, umurnya berkurang, bertambah rezekinya, itu sudah Allah takdirkan, tidak keluar dari takdir itu. Sama yang kata Umar Khattab tadi, nafiru min qadarillah qadarillah, kita lari dari Allah ke takdir Allah yang lain. Tidak berubah takdir itu. Takdir enggak berubah. Ya. Karena kalaupun kita, contoh kita berobat, kalau memang sudah ditentukan gak akan sembuh walaupun sampai kemana mau berobat. Ya gitu. Maka saya ikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala di sini. Takdir itu rahasia Allah dan memang ada yang berubah, ada sesuai dengan ketentuan Allah dan takdir itu. Dan Allah sebutkan dalam hadis tadi sebutkan hadis Rasulullah SAW tidak merubah qada itu kecuali doa bisa atau tadi apa? Menjalin satu rahim akan menambah umur dan rezeki seseorang. Yuasabi rizkihi. Padahal itu sudah dicatat. Kata dalam hadis Mas'ud, Sayyidul Mas'ud dalam hadis menyebutkan ketika janin sudah berumur 120 hari, yursalu ilal malak fayu'mar bi arbi kalimatin, disuruh menulis empat catatan. Yang pertama, bikat bi rizkihi wa amalihi wa ajalihi. Sudah ditulis itu semua oleh malaikat. Tidak berubah itu, tapi sudah ditakdirkan ada takdir yang rezekinya begini jika dia menjalin hubungan surahinya. Apakah hukum orang yang berkeyakinan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Murji'ah apakah keluar dari Islam? Ulama kita tadi sudah kita jelaskan, ulama kita tidak mengeluarkan dari Islam kecuali orang Qadariyah yang mengingkari al-ilmi wal kitabah. Itu pun takfir mutlak namanya. Takfir tanpa mengkafirkan seseorangnya, perorangnya, personalnya. Hanya takfir mutlak itu mengkafirkan qaul wal fi'il, bukan fa'il wal qa'il. Makanya ibarat ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, sungguh dia kafir. Itu ungkapan, hukum tak ada perkataan. Tapi padahal di masa Imam Ahmad itu sendiri yang Imam juga mengatakan kalimat itu, banyak orang mengatakan Al-Qur'an makhluk, bahkan menyiksa orang-orang tidak mau mengatakan Al-Qur'an makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki syubhat. Nah, ini untuk mengkafirkan muayyan itu ada syarat-syaratnya. Mungkinkah Allah merubah takdir? Kalau iya dirubah, maka takdir Allah yang mana? Apakah yang ditulis di Lauh Mahfuz? Apakah yang ditulis di oleh malaikat? Pada hadis Arba'in tentang penciptaan manusia, ini sudah kita jawab ya. Sama pertanyaan sebelum ini. Penyimpangan pertama kali dalam masalah asma sifat, apakah Jahmiyah? Kita sebutkan Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini karena pernah ditanya oleh seseorang dari daerah Haran. Dia ditanya, coba buktikan kepada kami tentang Tuhanmu itu. Apakah dia punya bentuk? Apa dia punya begini-begini? Dia jawab tidak semua. Karena dia jawab dengan tanpa ilmu. Gitu. Kemudian dia dalam ceritanya, dalam kitab biografi yang ulama menulis dia, 40 hari dia tidak keluar dari rumahnya, bingung untuk menjawab itu. Lalu setelah itu dia keluar dengan pendapat tadi, Allah tidak bergerak, Allah tidak begini, Allah tidak begitu, tidak begitu. Karena kalau begini dia menyerupai makhluk. Di situ dia syubhatnya dia. Dan apakah pembahasan mengenai Allah baik asma sifat qadar selainnya pada tiga nilai terbaik umat ini belum ada penyimpangannya? Tadi sudah kita sebutkan di akhir masa sahabat sudah muncul Qadariyah. Di masa Ali bin Abi Thalib sudah keluar Khawarij. Sudah kita sebutkan, ya. Bagaimana cara mengetahui taubat hambanya yang terima Allah? Mengetahui taubat terima Allah adalah orang itu istiqamah dalam taubatnya. Berarti taubat yang terima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah pasti menerima semua taubat hambanya yang mau bertobat, diterima Allah. Gitu. Dengan adanya daurah ini, saya ingin bertanya, wahai Ustaz, saya masih bingung tentang perbedaan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Hururiyah, mohon terangkan jelaskan Ustaz. Baru kayaknya. Jadi tadi Mu'tazilah adalah dinisbahkan kepada Wasil bin Atha' ketika dia telah mengasingkan diri dari majlis Hasan Basri. Basri menyebutkan i'tazalana Wasil, lalu disebut dia kelompok Mu'tazilah. Keyakinan mereka ada usul khamsah namanya. Pertama at-tauhid. Tauhid menurut mereka itu adalah menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka adalah bolehnya mengkudeta penguasa yang zalim. Kemudian adalah infazul wa'id. Infazul wa'id adalah perkataan kekalnya apa namanya? Pelaku dosa besar di dalam neraka. Kemudian manzilah baina manzilatain, itu hukum bagi orang melakukan dosa besar di dunia menurut mereka. Berapa baru? 4. Tauhid, manzilah baina manzilatain, al-ma'ruf nahi munkar, at-tauhid. Sudah. Mengkari tauhid, at-tauhid maksud mereka adalah mengkari tauhid asma sifat. Coba ulangi. Yang pertama apa? Hah? At-tauhid. Kemudian al-adl. Al-adl, tauhid adalah mengkari sifat-sifat Allah. Wa ma fa'al lahi munkar, bolehnya menentang penguasa yang zalim. Kemudian infazul wa'id, kafiran terhadap mutakib kabira. Kemudian hah? Biman sila baina manzilatain, hukumnya terhadap mutakib kabira di dunia ini. Kemudian al-adl. Al-adl adalah nafiyul qadar, mengingkari qadar. Yang kelima adalah adl, mengingkari takdir. Itu Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah kelompok turunan dari Mu'tazilah juga. Dalam asma' sifat mereka meyakini 7 sifat bagi Allah. Dalam masalah qadar mereka mirip dengan keyakinan Jabriyah, tapi mereka punya istilah namanya al-kasbu. Dalam masalah iman bermadhab madhab Murji'ah. Ini dinisbatkan kepada Imam Abil Hasan Asy'ari, tapi penisbahan ini tidak benar karena Abil Hasan Asy'ari tidak lagi memahami dan tidak memahami masalah-masalah. Beliau sudah meninggalkan pendapat ini ketika beliau dalam masalah Mu'tazilah, taubat, kemudian pindah ke Kulabiyah, dan akhirnya beliau pindah ke dalam madhab Ahlussunnah Jamaah sesuai dengan beliau tekankan dalam kitab beliau Al-Ibana, dan beliau mengatakan aku mengikut madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya dalam masalah akidah. Jahmiyah adalah Jahm bin Safwan. Lanjutan dari Ja'd bin Dirham tadi kita jelaskan, Jahmiyah itu nisbahkan pada Jahm bin Safwan. Keyakinan mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah. Kalau Mu'tazilah hanya sifat saja. Kalau Jahmiyah mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan hujah jaga tasbih. Kalau kita beri nama Allah, Allah nanti menyerupakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya nama. Itu dalam tauhid asma sifat. Di dalam masalah qadar mereka Jabriyah. Makhluk ini tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Dalam masalah iman mereka itu adalah Murji'ah. Iman bagi mereka adalah al-ma'rifah. Itu Jahmiyah. Haruriyah adalah salah satu kosekte dari Khawarij. Mereka yang dinamakan Haruriyah adalah ketika mereka pindah keluar dari pasukan Ali bin Thalib dan pindah sebuah tempat lokasi namanya Harura. Maka mereka diistilahkan dalam jamaah, mereka dinamakan oleh para sahabat dan para tabi'in saat itu dengan Harura, Haruriyah. Nisbah pada Harura. Dan saya masih bingung apakah menanyakan turunnya Allah ke langit bumi, apakah di bumi atau di langit bermaksud termasuk kaifiyah. Allah turun ke langit dunia dalam hadis yang bukan Rasulullah SAW, tetapi bagaimana turunnya Allah itu Allah yang tahu. Maka dia melewati langit pertama, kedua, itu tidak disebutkan. Karena juga tidak ada penjelasan, bahkan antara langit kedua dan langit pertama itu jaraknya berapa? 500 ribu tahun. Sekarang bumi dengan dunia aja, bumi dengan langit aja gak ketemu, mantap lihat. Bukan berarti langit itu seperti loteng rumah antum, ada 7 tingkat gitu, kayak hotel. Bukan begitu, susunannya. Dempet-dempet, lengket gitu. Nah, maka kita ketika bicara masalah kaifiyah itu, kita tidak berbicara, maka tidak boleh dikatakan bagaimana turunnya Allah. Sekarang Anda tanya semuanya, apa sama cara turun pesawat dengan cara turunnya kera? Hah? Sama enggak? Turunnya layang-layang? Makhluk. Sama cara turunnya? Enggak sama, makhluk itu enggak sama cara turunnya. Bagaimana antum akan menyerupakan Allah dengan turunnya makhluk, dengan bentuk apa makhluk? Mana yang antum serupakan dengan Allah? Kan bingung antum. Apakah sampai turunnya layang atau sampai turunnya pesawat atau turunnya kera? Enggak boleh. Yang penting turun maknanya dalam bahasa dari yang tinggi ke yang rendah. Jelas itu. Tidak ada turun naik ke atas atau ke samping, itu enggak turun namanya. Paham? Tapi kaifiyahnya enggak bisa kita tahu, karena maka sama dengan sifat Allah yang lain. Bagaimana pendengaran Allah, kita enggak tahu kaifiyahnya, tapi Allah mendengar iya. Sesama makhluknya secara turunnya enggak sama. Bagaimana antum bisa mengkiaskan turunnya Allah? Maka saya tanya tadi, sama enggak cara turun pesawat dengan turunnya kera, dengan turunnya layang-layang antum? Atau turunnya elang terbang nanci nukik begitu? Kan enggak sama. Bagaimana antum akan bicara masalah turunnya Allah, kaifiyahnya Allah? Dan itu Rasulullah SAW memberikan berita kepada kita, kita yakini. Dan ini sudah kita jelaskan, ya. Bagaimana kamu meyakini satu saya tahu kaifiyah? Ini sudah kita jawab juga. Kalau ditanya bagaimana turunnya Jibril? Ah, tujuan begini kah? Melayang-layang-layang begini kah? Atau gimana? Tanya sekarang, Jibril itu makhluk itu? Hah? Sedangkan makhluk aja kita kadang-kadang gak nyampe. Bagaimana kita akan bicara masalah kaifiyah sifat Allah? Maka kita wajib beriman, masalah kaifiyah itu sama yang saya katakan. Sesama makhluk aja gak sama kaifiyah turun, bagaimana antum akan menentukan kaifiyah turunnya Allah? Dengan kaifiyah bagaimana antum akan bicara turunnya Allah itu? Bolehkah kita mengambil hadis dari mereka orang-orang Mu'tazilah? Mu'tazilah itu bukan para ulama hadis. Ya. Mereka orang-orang yang logika aja. Tidak ada tokoh hadis yang saya tahu dari Mu'tazilah. Tokoh hadis itu yang ada indikasinya imma Syiah atau Khawarij. Jabariyah dan Qadariyah. Ketika kita sudah mengetahui tentang takdir, lalu apa kiat-kiat agar kita mudah dalam menerapkannya? Mohon nasihat. Ya, inilah fungsinya mengimani takdir itu adalah, setelah kita sebutkan hikmahnya pada pelajaran kita yang lalu. Di antaranya membuat orang tidak sombong, membuat orang tidak frustasi, membuat orang tidak melakukan banyak sekali. Justru kita katakan orang beriman yang takdir itu adalah orang yang pemberani, rajin bekerja, ya, bekerja keras, bukan malah menunggu hasil dengan duduk, bukan. Karena telah kita jelaskan bahwa takdir itu pun ada dikaitkan dengan sebab. Contoh saja minimal yang kecil-kecil saja. Antum kalau lapar, ya ambil piring, harus belangka, harus menyuap nasi. Enggak mungkin antum tunggu aja datang nasi ke meja antum terus naik ke mulut antum sendiri. Mungkin enggak? Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Mau cari surga ya beramal soleh, itu sebabnya. Tapi bukan berarti harga surga bisa dibayar dengan amal soleh antum, tidak. Maka Rasulullah SAW, wa alam anna hakum la yudkhilahu amalul jannah, tidak seorang pun yang terkalinya harus amalnya yang buat dia masuk surga itu. Tapi itu ada berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah sebab meraih rahmat Allah baru dia amal soleh. Ini bertanya tentang zindik dan filsafat. Zindik adalah dalam takrif para ulama mutakaddimin itu dimaksud munafik, itu zindik. Filsafat adalah orang-orang yang mengaku ahli hikmah, mengaku ahli hikmah. Dan filsafat-filsafat itu dasarnya semua logika. Maka ahlul kalam itu mengambil berbagai teori-teori pemikiran dari orang-orang filsafat. Awal terjadinya munculnya ilmu ahlul kalam setelah diterjemahkan buku-buku filsafat Imam Zaman Ma'mun. Apakah benar yang difatwakan oleh lajnah ada Imam bahwa Syekh Ali Hasan Halabi termasuk tokoh Murji'ah? Tidak benar. Tolong baca fatwa lajnah da'imah itu kembali, ya. Tidak ada situ mengatakan bahwa Syekh Ali Hasan adalah tokoh Murji'ah. Memang ada buku beliau yang diberi catatan oleh lajnah da'imah mengatakan bahwa isinya berpaham Murji'ah. Buku beliau, tidak semua buku beliau, hanya ada satu atau dua yang saat itu menjadi perbincangan. Dan Syekh Ali Hasan telah menjawab dengan 4 kitab penjelasan tentang buku itu. Memang dalam kitab beliau itu ada nukilan-nukilan yang memang disampaikan oleh Syekh dan juga Ibnu Hajar, masalah syartul iman dan rukunul iman dan segala macamnya. Apakah amal syartul iman atau bukan? Memang itu perbincangan yang di antara para ulama ada. Bahkan Syekh Ali Hasan dalam beberapa bantahannya nukil-nukil yang sama dinukil oleh para penulis-penulis yang lain, bahkan munakis risalah ilmiah termasuk ulama yang mempertuahkan tentang buku beliau itu membaca nukilan itu dalam risalah yang disidang sendiri, tidak mengkritik risalah yang disidang itu. Itu dibuktikan dalam banyak fakta oleh Syekh Ali Hasan. Maka dari Syekh Ali Hasan pun telah banyak mengirim bantahan itu kepada Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Dan ketika ditanya bahwa surat-surat beliau tidak pernah sampai kepada Mufti, Syekh Ali Hasan menyebutkan bahwa ada kutu'at tariq. Beliau mengatakan dalam perjalanan masalah ini, gitu. Kita di sini tidak membela siapa-siapa. Syekh Ali Hasan dalam kenukilan memang ada pendapat-pendapat yang memuskilahkan karena menukil pendapat-pendapat itu. Maka yang benar itu para ulama mengatakan sesuai dengan ungkapan para ulama salafus saleh, al-a'mal minal iman. Tidak diistilahkan dengan rukun iman, tidak diistilahkan syartul iman. Kenapa? Karena amal itu berbeda-beda posisinya. Ada yang usul iman, ada yang wajib. Ya, kamal iman al-wajib, kamal iman mustahab. Maka disebut al-a'mal minal iman. Kalau dikatakan syarat amal, syarat iman, itu bermasalah nanti. Bagaimana kalau orang tidak membuang duri dari jalan? Itu amal. Apakah ini syarat iman? Atau kamal iman mustahab? Maka oleh sebab itu takbir yang benar dalam istilah-istilah adalah mempergunakan mustalahatus salaf, lebih aman gitu. Tapi enggak pernah ulama mengatakan Syekh Ali Hasan adalah murji atau kaburnya, enggak ada satupun ulama mengatakan, kecuali orang-orang takfiriin, ya. Karena Syekh Ali Hasan setelah itu, saya sering bertemu dengan Syekh Ali Hasan, belum datang Syekh Ali Hasan ke Indonesia waktu itu. Saya sering bertemu dengan beliau, dengan Syekh Rabi dan beliau. Waktu itu beliau masih diterima oleh Syekh Muhammad bin Hadi, kita ketemu dengan Syekh Muhammad bin Hadi menjelaskan masalah itu, dan beliau datang dipanggil oleh Syekh Ali Syekh Saleh Ali Syekh waktu itu, ya. Kan waktu itu dia juga bertemu dengan kita-kita mahasiswa pascarjana di Madinah, di tempat asrama kita yang tinggal, ya. Kita udah lama kenal dengan Syekh Ali Hasan, bukan baru-baru ini. Masih awal-awal kita sampai di Madinah itu dulu kita sudah kenal. Sering kita berjumpa dengan rumah Syekh Rabi di Mekah dengan Syekh Ali Hasan. Cuman saya enggak pernah ngaku-ngaku saya murid Syekh Rabi, murid pulang, enggak pernah saya ngaku itu. Kita itikaf waktu-waktu masih sampai di Madinah itu itikaf di Mekah. Sering ngumpul di rumah Syekh Rabi itu dengan Syekh Ali Hasan. Dan tidak ada ulama. Setelah itu sering Syekh Ali Hasan ke Saudi. Dan tidak ada buku-buku Syekh Ali Hasan lain. Tidak ada pernah dilarang. Yang dilarang hanya yang dua ini saja. Kalau beliau tokoh murjiah, berarti mungkin semua buku beliau sudah di stop itu. Dan baca sendiri tentang apakah Syekh Ali Hasan itu mazhab Murji'ah atau tidak. Apakah dia mengatakan amal bukan bagian iman. Baca mazhab beliau dalam masalah iman. Dan beliau sudah menulis juga berapa murid Syekh Albani mempunyai sebuah perkataan mereka dalam iman. Jelas. Nah, ada di situ menerangkan makan mana itu. Orang murji'ah itu mengatakan amal bukan iman, bukan bagian dari iman. Maka kalau orang menuduh Syekh Ali Hasan adalah tokoh murji'ah, imma dia tidak paham mazhab murji'ah, atau dia adalah orang khawarij, atau dia tidak paham tentang apa yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan. Itu saja. Saya punya bantahan-bantahan Syekh Ali Hasan itu, dan jawaban bukunya saya mempunyai. Saya juga membaca fatwa para ulama itu, apa yang dinukil dan bagaimana. Syekh Ali Hasan menjelaskan semua posisi-posisi itu. Dan sudah berkali-kali Syekh Hasan berdiskusi dengan para ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa itu. Cuman memang tidak dicabut fatwanya, itu saja. Syekh diterima di Saudi. Sering, waktu kami ke sana aja, Syekh waktu setelah keluar fatwa itu, datang ke rumah Syekh Abdul Muhsin Abad, datang ke rumah Syekh Hussein Ali Syekh, Imam Masjid Haram dan Qadi Madinah. Kita tahu proses-proses itu semua, itu tahu. Kita kenalan Syekh Ali Hasan bukan baru-baru, sudah lama. Kita kenalan Syekh Rabi sudah lama. Belum orang-orang yang mengaku murid Syekh Rabi di Indonesia ini, kita sudah kenal Syekh Rabi, sudah sering kita ketemu dengan Syekh Rabi dan belajar sama beliau. Ya. Dan Syekh Rabi waktu itu tidak menuduh dan waktu itu ikut membela ya tentang kitab Syekh Ali Hasan dan itu tidak ada dalamnya unsur-unsur yang sifatnya murjiah. Ada ulama Syekh Abdul Muhsin menerima beliau, Syekh Saleh Ali Syekh memanggil beliau waktu itu, pas waktu itu lagi ada acara di Saudi, beliau diundang oleh Syekh Saleh Ali Syekh. Gak ada orang menuduh. Ada seorang yang namanya Tawalibi itu pernah saya telepon langsung di hadapan Syekh Ali Hasan, dan saya waktu itu dia ikut dengan Twitter saya, saya bilang karena itu Syekh Ali Hasan mau datang ke Indonesia memberikan tabligh akbar di kalau nggak salah di Istiqlal atau di mana, oh disimparkan itu murjiah-murjiah. Saya telepon langsung dia, di mana anda buktinya anda mengatakan dia murjiah? Kamu baca belum kitabnya? Saya telepon langsung dia, Syekh Ali Hasan, ini Syekh Ali Hasan, kamu berani ngomong nggak? Nggak berani ngomong dia. Saya telepon dia, Syekh Ali Hasan, waktu itu masih daurah di Trawasana. Karena dia ngajak debat di Twitter saya atau di Facebook atau di mana waktu itu. Saya sudah jelaskan, anda ini bohong, bohong dan bodoh, gitu. Yang pertama katanya mangkir di Jamil Rahman di kemana-mana, itu ya. Ya, sekarang tampilan sudah menjadi seorang ulama besar tampilannya. Yang sempat ngomong kata-kata yang keji kepada polisi mengatakan apa? Kera-kera coklat itu. Ini orang harus dihindari, orang bodoh. Dan punya mulut keji. Ini harus dijauhi orangnya. Ahlu fitan ini, satu ini. Saya tahu betul orangnya itu. Kenapa saya telepon langsung ketika di waktu di Terawas itu, saya ingin ajak dia bicara sama Syekh Ali Hasan. Berani gak kamu ngomong? Gak berani ngomong dia. Karena saya sudah bantah juga. Saya jelaskan pada dia. Anda ini salah. Waktu dia nanggapin di Twitter saya. Anda menuduh Syekh Ali Hasan murjiah, dari mananya antum bisa mengatakan murjiahnya? Baca pendapatnya tentang iman. Maka yang menuduh dia murjiah, Syekh Ali Hasan murjiah, tiga dari orang tadi. Imam enggak paham itu mazhab murjiah dan tidak mengerti bagaimana keyakinan Syekh Ali Hasan tentang masalah iman, atau dia orang khawarij, itu saja. Dan yang saya, orang yang saya sebutkan ini sekarang itu adalah punya fikrah khawarij. Benih-benih fikrah khawarij di benaknya nyata oleh saya. Ketika dia mengeluarkan kata-kata yang macam-macam. Ya, dan memang dia akhir-akhir ini berkumpul dengan kelompok-kelompok yang memang ya terindikasi punya pikiran-pikiran yang radikal. Maka saya katakan sekarang banyak orang-orang yang bodoh-bodoh menjadi ulama besar gara-gara media sosial. Itu hanya hari ini kan banyak orang gitu. Viral media sosial, sudah. Akhirnya terbongkar satu persatu kebodohan dia. Ya. Yang kemarin orang terkenal yang hafal sudut-sudut ayat juga dibicarakan, ngomongnya sekarang sudah ngelantur-ngelantur, gak jelas. Ya. Imam Malik dibilang anaknya sahabat Anas bin Malik. Imam Bukhari dibilang oleh mazhabnya Syafi'i. Banyak itu. Orang dibodohi, seorang dia ngomong yakin gitu ya. Coba murajaah, orang yang punya ilmu yang tahu di mana kesalahan-kesalahan dia. Antum-antum yang pernah membaca tidak tahu, ya udah ngengek, oh hebat dia ini. Hafal mazhab ulama. Imam Bukhari katakan mazhab Syafi'i oleh dia. Ketika dibicara masalah kunut, oh turunin dulu hadisnya gini-gini. Apakah dia membaca terjemah para ulama itu? Ya, maka saya katakan hati-hati menimba ilmu di zaman media sosial ini. Banyak orang pintar dalam bercamak karena di media sosial kelihatannya hebat dia. ya, maka perlu dalam mencari ilmu itu mengerti sumber yang antum ambil itu airnya jernih, sehat atau adalah air keruh, ya, yang membuat nanti kepala antum pusing dan perut antum jadi apa namanya kemasukan angin gitu. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.